السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian di pagi hari ini dengan membaca buku Manhajus Salikin, dan insyaallah kita akan membaca bab al-wakalah, bab tentang perwakilan, menyuruh seseorang untuk melaksanakan tugas yang kita inginkan. Al-Musannif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, al-wakalatu, akad wakala. Poin yang pertama, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuwakkilu fi hawaijihil khassah wa hawaijil muslimina al-muta'alliqati bihi. Fahiya 'aqdun jaizun min at-tarafain. Poin berikutnya, tadkhulu fi jami'il asya'i allati tasihun niyabatu fiha min huquqillahi katafriqiz zakati wal kafarah wa nahwiha wa min huquqil adamiyyin kal uqudi wal fusukhi wa ghairiha. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menyelesaikan fi hawaijil khassah, sebagian kebutuhan pribadi beliau. Wa hawaijil muslimina, juga kebutuhan kaum muslimin. Al muta'alliqati bihi, yang menjadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al muta'alliqati bihi artinya yang berkaitan dengan Nabi, maksudnya adalah yang menjadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti beliau mengutus Amil, atau beliau mengirim beberapa sahabat untuk berdakwah ke beberapa kampung. Kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan, fahiyya aqdun jaiz. Akad wakal adalah akad jaiz. Minat tarafain, dari kedua belah pihak. Jaiz kedua belah pihak, baik yang wakil maupun wakil. Kemudian, di poin berikutnya beliau mengatakan, akad wakalah tadkhulu fi jami'il asya'i allati tasihun niyabatu fiha. Akad wakalah itu meliputi semua hal yang bisa diniabahkan, yang bisa digantikan orang lain. Baik berkaitan dengan hak Allah maupun berkaitan dengan hak sesama makhluk. Di antara yang berkaitan dengan Allah adalah kata frikis zakah. Seperti membagikan zakat. Kita boleh menyuruh orang, tolong bagikan zakat saya. Atau dititipkan ke lembaga tertentu untuk dibagikan zakatnya. Wal kafarah, atau menunaikan kafarah. Misalnya kita ingin membayar kafarah sumpah dengan memberi makan 10 orang miskin, lalu kita titipkan ke sebuah yayasan. Wa nahwiha, dan yang semacamnya, termasuk diantaranya adalah berkurban. Kita titipkan di sebuah yayasan, hewan kita disembelih, kemudian dibagikan kepada yang berhak. Wa min huquqil adamiyyin, termasuk juga yang bisa diniabahkan, yang bisa digantikan posisinya oleh orang lain, terkait hak sesama Bani Adam. Seperti melakukan akad, membatalkan akad, wa ghairiha, atau yang lainnya. Di poin berikutnya beliau mengatakan, wa ma la tudkhiluhun niyaba. Adapun perbuatan yang tidak bisa digantikan orang lain, minal umuril lati tata'ayyanu 'alal insani wa tata'allaqu bi badanihi khassatan. Seperti perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang, atau terkait dengan fisiknya, kas-salati wat-taharah, seperti salat atau taharah, bersumpah, termasuk menggilir para istri, wanahwiha atau yang semacamnya, la tajuzul wakalatu fiha. Maka di situ tidak boleh ada bentuk wakalah. Karena ibadah seperti ini, la tudkhiluhun niyabah, tidak bisa digantikan posisinya oleh orang lain. Kegiatan semacam ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tayyib. Kemudian siapa yang berhak untuk mewakilkan dan yang menerima perwakilan? Siapa yang berhak untuk mewakilkan dan menerima perwakilan? Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni di jilid yang ke-8 beliau menyebutkan, wa kullu man sahha tasarrufuhu fi syai'in bi nafsihi wa kana mimma tadkhuluhu an-niyabatu sahha ay wakkila fihi rajulan rajulan kana aw imra'atan khurran aw 'abdan musliman kana aw kafira. Semua orang yang transaksinya itu sah atau perbuatannya itu sah binafsihi ketika dilakukan sendiri, wa kana mimma tadkhuluhu an-niyabah, dan termasuk di antara perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain, sahha ay wakila, maka dia berhak atau sah untuk mewakilkan ke orang lain, baik lelaki maupun wanita, baik orang yang merdeka maupun budak, baik muslim maupun kafir. Wa amma may yatasarrafu bil idni kal abdil ma'duni lahu wal wakili wal mudaribi fala yadkhuluna fi hadha. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan setelah mendapatkan izin, ya, atau melakukan perbuatan karena memang dia adalah orang yang sudah mendapatkan izin dari akad yang utama, maka tidak bisa disebut sebagai akad taukil. Contohnya mudharib. Posisi mudharib itu bukan orang yang menjadi wakil, ya. Meskipun asas akadnya adalah asas akad wakalah. Baik, sekarang kita akan berikan tambahan catatan terkait penjelasan yang tadi disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. Akan bahas tentang seperti apa prinsip akad wakalah. Wakal. Artinya adalah akad mewakilkan. Di situ ada beberapa pihak. Ada yang mewakilkan disebut muwakil. Muwakil. Ini yang mewakilkan. Kemudian ada pihak yang menjadi wakil. Disebut wakil, ya. Berarti ini apa? Yang menggantikan, yang apa? Mewakili. Ya, wakil kita sudah paham, ya. Enggak usah didefinisikan. Saya coret saja definisinya. Wakil gitu aja. Proses penugasannya disebut dengan taukil. Taukil atau wakalah. Baik. Kita hanya mengenal istilah sampai di posisi ini. Dalam proses wakalah, itu ada dua subjek. Pertama adalah mewakil, itu orang yang mewakilkan. Yang kedua wakil, berarti yang disuruh. Yang ketiga proses taukil, pemberian izin dari mewakil kepada wakil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan seperti ini, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Kahfi. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadihi. Tolong utus salah satu di antara kalian untuk membawa uang ini. Falyandur, kemudian dia berangkat ke pasar dan perhatikan ya, mana di antara makanan yang ada di pasar yang azka atau aman yang paling enak, silahkan bawa ke sini. Sehingga di antara Ashabul Kahfi, setelah mereka bangun, mereka kelaparan. Kenapa kelaparan? Ya, Anda bisa bayangkan sendiri. Selama sekian lama, mereka tidak mengkonsumsi makanan apapun di waktu tidur. Saat bangun, mereka lapar. Lalu, di antara mereka ada yang usul, kita utus salah satu untuk bawa uang, kemudian dia belanja ke pasar. Tapi jangan sampai ketahuan. Karena nanti kalau ketahuan, maka dia akan ditangkap. Sehingga di situ ada proses taukil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kejadian itu di antara orang-orang soleh, yaitu para Ashabul Kahfi. Tayyib. Kemudian Nabi SAW juga melakukan taukil, di mana Rasulullah SAW pernah menyuruh beberapa sahabat untuk melakukan A, melakukan B, melakukan C, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan lihat posisi muwakil dan wakil. Kapan orang sah disebut sebagai muwakil? Syarat muwakil. Orang yang mewakilkan. Tadi sudah kita sampaikan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa untuk bisa menjadi orang mewakil, untuk bisa menjadi mewakil, kata beliau adalah orang yang sah perbuatannya. Sah perbuatannya. Jika dilakukan sendiri. Orang yang sah perbuatannya. Jika perbuatan itu dilakukan sendiri. Dan untuk terkait masalah transaksi, terkait masalah akad ya. Untuk akad, orang yang sah perbuatannya jika dilakukan sendiri, itu syaratnya adalah dia berakal, kemudian sudah tamyiz. Dia berakal dan sudah tamyiz. Apakah harus balik? Ada sebagian yang harus balik dan ada sebagian yang tidak harus balik. Sehingga misalnya kita buat untuk jual beli misalnya. Untuk akad jual beli itu harus balik. Baik. Maka manusia jika sudah terpenuhi tiga ini. Dia berakal, dia tamyiz, dia balik, dia bisa mewakilkan. Karena perbuatan orang yang statusnya sebagai berakal, tamyiz dan balek, tamyiz itu artinya bisa mengenal baik dan buruk. Dia memenuhi tiga ini, maka dia ketika melakukan jual-beli, sah jual-belinya. Ketika dia melakukan sewa-menyewa, sah sewa-menyewanya. Ketika dia melakukan praktek yang lain juga sah, akad nikah dan yang lainnya sah. Maka saat dia bisa melakukan perbuatan itu dengan sendirinya dan dinilai sah, dia juga bisa mewakilkan ke orang lain. Berarti kalau tidak memenuhi ini, tidak bisa mewakilkan. Tidak memenuhi ini, tidak bisa mewakilkan. Contohnya apa, Pak? Contohnya ya, misalnya orang gila. Orang gila. Anak kecil. Yang dia belum tamyiz. Atau ketika praktek jual beli dan anaknya belum balig untuk nilai yang gede. Nah, ini kan kadang dilakukan oleh orang lain. Kegiatan orang ini kadang dilakukan oleh orang lain. Jadi di sini kita tuliskan ya. Dilakukan oleh orang dewasa. Dilakukan oleh orang dewasa. Baik. Ketika dilakukan oleh orang dewasa, apa ini enggak mewakilkan? Jawabannya ini tidak mewakilkan. Nah, posisi orang dewasa ini disebut sebagai wali, bukan wakil. Makanya ada istilah wali anak kecil, wali orang gila. Dia statusnya bukan wakil, tapi sebagai apa? Wali. Orang yang ngurusi kegiatannya orang gila, atau yang ngurusi kegiatannya anak kecil. Ya. Sehingga misalnya, ya, di tahun 2019, orang gila boleh nyoblos ikut pemilu. Maka, otomatis dia akan didatangkan ke TPS untuk coblosan. Orang gila suruh nyoblos. Wallahu a'lam, kan gitu ya. Akhirnya apa? Mau tidak mau harus ada wali. Ya. Maka walinya dia yang bertugas. Saya menjadi wali si Fulan yang saat ini sedang dipasung karena dia gila. Ya, kalau menurut KPU itu dinilai sah, maka posisi wali menggantikan orang gila, tapi dia tidak disebut sebagai wakil. Ya, bisa dipahami ya? Terus nanti yang dicoblos apa, Pak? Apakah sesuai keinginan orang gila ataukah sesuai keinginan wali? Ya, orang gila apa bisa mikir? Kamu mau milih yang mana? Nomor 3 atau 4? Nggak ada dua-duanya, kan gitu ya? Karena nggak sampai 3 dan 4. Maka bisa kita pastikan nanti itu kembali kepada keinginan wali. Sehingga wali yang nanti akan milih. Maka tergantung wali ini warnanya apa? Ya. Apakah warnanya abu-abu ataukah warnanya biru? Ya, kita tidak tahu. Baik. Anak kecil juga demikian. Dia melakukan banyak aktivitas. Misalnya apa? Dia bayar SPP, dia ini. Kalau bayar SPP orang tua ya. Atau dia melakukan aktivitas apa yang itu menjadi tanggung jawabnya. Lalu dilakukan oleh orang dewasa. Maka posisi orang dewasa itu sebagai wali, bukan wakil. Karena syarat mewakil, ya, syarat mewakil itu harus sah perbuatannya jika dilakukan sendiri. Dan orang gila, anak kecil yang melakukan transaksi dinilai tidak sah. Maka dia tidak bisa jadi mewakil. Baik. Kemudian syarat wakil, apakah dia harus memenuhi tiga ini? Berakal, tamyiz, dan baligh. Jawabannya tidak semua. Dia intinya sama dengan status ini. Syarat mewakil harus sah perbuatannya jika melakukan perbuatan dirinya sendiri. Sama sebagaimana di sini, atau langsung saya gabungkan di sini aja. Syarat mewakil dan syarat wakil. Syarat wakil juga harus sah perbuatannya jika dilakukan dirinya sendiri. Misalnya, dia ketika bayar zakat sah. Ketika melakukan aktivitas apapun sah. Maka dia boleh jadi wakil. Sebagaimana mewakil juga seperti itu. Dan tadi syaratnya sudah kita sebutkan, ada 3. Berakal, tamyiz, dan baligh. Berakal, tamyiz, dan baligh. Meskipun kadang ada yang boleh tidak baligh. Contohnya apa, Pak? Nabi SAW pernah menyuruh Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk melakukan tugas tertentu. Dan ketika itu Anas masih di usia 10 tahunan. 11 tahun, 12 tahun. Karena waktu Nabi SAW tiba di kota Madinah, Anas dihadiahkan oleh ibunya untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Saat itu usia Anas 10 tahun. Dan kita bisa pastikan seorang anak lelaki, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di usia 10 tahun belum baligh. Tapi beliau sudah terkadang disuruh oleh Nabi SAW untuk melakukan A, melakukan B. Baik. Kemudian juga Nabi SAW kadang menyuruh beberapa sahabat yang masih anak-anak ya, untuk melakukan A, melakukan B. Dan itu taukil yang dibenarkan. Selama dia bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Wallahu a'lam. Selanjutnya, kita akan bahas dari sisi perbuatan yang boleh diwakilkan. Perbuatan yang boleh diwakalahkan. Boleh adanya wakalah. Itu perbuatan yang seperti apa? Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, perbuatan yang boleh ada wakalah, dan juga tadi disampaikan oleh Ibnu Qudamah, adalah perbuatan yang tadkhulun niyabatu fihi. Kata kuncinya itu ya. Tadkhulun niyabatu fihi. Memungkinkan untuk digantikan. Yaitu perbuatan yang boleh digantikan orang lain. Perbuatan yang boleh digantikan orang lain. Sedangkan perbuatan yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, maka tidak boleh diwakilkan. Ya. Ini contohnya apa ini? Perbuatan yang boleh digantikan oleh orang lain. Contohnya tadi boleh sebutkan diantaranya adalah melakukan akad. Contoh yang lain, fasakh akad. Fasakh akad. Bisa nggak Pak kasih contoh akad yang boleh digantikan orang lain? Semua bentuk akad, termasuk akad nikah. Kok bisa Pak? Akad nikah bisa digantikan orang lain. Kita sebutkan dalilnya. Ya. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bolehnya akad nikah digantikan oleh orang lain. Waruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu wakkala Amr ibn Umayyah ad-Damri fi qabuli nikahi Ummi Habibah wa Aba Rafi'in fi qabuli nikahi Maimunah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan Amr bin Umayyah ad-Damri ketika beliau menikah dengan Ummu Habibah. Dan beliau mengutus Abu Rafi, mewakilkan kepada Abu Rafi, fi qabuli nikahi Maimunah ketika beliau menikahi Maimunah. Dan dua-duanya wanita Quraisy. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, Maimunah bintul Harith, beliau adalah saudarinya Ummul Fadl. Saudarinya Ummul Fadl, yaitu ibunya Ibnu Abbas. Sehingga Maimunah dengan Ibnu Abbas adalah bibi. Maka di sini Nabi SAW melakukan wakalah untuk praktek pernikahan. Sehingga semua akad bisa, termasuk akad nikah. Apalagi akad yang lebih longgar dibandingkan akad nikah. Fasakh akad juga demikian. Fasakh akad, baik akad jual beli, akad kerjasama, akad-akad yang lain bisa. Termasuk akad nikah. Sehingga talak itu bisa nggak diwakilkan? Jawabannya bisa. Talak diwakilkan bentuknya gimana? Seorang suami ya, menceraikan istrinya, tapi tidak ketemu istrinya. Lalu dia titipkan surat cerai ke seseorang. Sampaikan ini ke istri saya. Kemudian surat itu dikasihkan ke orang tersebut, kemudian diantarkan ke istrinya. Dan itu juga pernah terjadi pada sebagian sahabat Nabi SAW ketika dia menceraikan istrinya, itu melalui surat karena suaminya sedang berada di luar kota. Baik. Kemudian sebaliknya, ada perbuatan yang tidak boleh digantikan orang lain. Perbuatan yang tidak boleh digantikan orang lain. Ada dua bentuk yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di. Yang pertama adalah perbuatan yang berkaitan dengan fisik seseorang. Berkaitan dengan fisik seseorang. Sehingga fisiknya nggak bisa digantikan fisik orang lain. Tadi boleh sebutkan diantaranya adalah membagi istri. Nggak mungkin ya. Ada orang punya 4 istri. Wah, istri saya yang di sana itu nggak pernah dapat jatah. Kamu saya wakilkan untuk mewakili saya. Nah, itu rusak nanti dunia. Ya. Nggak mungkin. Kemudian contoh yang lain adalah misalnya menerima hukuman. Ada orang setelah diputuskan oleh hakim, dia dijatuhi hukuman cambuk. Wah, ini kasihan ini. Apalagi dia anak pejabat misalnya. Wah, ini harus ada. Gimana caranya? Ada orang yang mau menyewakan. Saya mau menyewakan punggung saya. Nanti satu pukulan harga sekian. Baik, akhirnya dibayar dia. Kemudian dia yang dicambuk. Tidak bisa. Itu berkaitan dengan fisiknya. Contoh yang lain, hukuman penjara. Dan semua bentuk hukuman itu berkaitan dengan fisik seseorang. Maka tidak bisa diwakilkan. Kecuali hukuman denda, kalau denda bisa diwakilkan ketika penyerahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang pembayaran jizyah. Ketika ada orang kafir yang dia harus membayar jizyah kepada kaum muslimin, Allah katakan, "Hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun." Mereka akan dikasih jaminan keamanan jika mereka menyerahkan jizyah itu 'an yadin, dari tangannya sendiri. Wahum shagirun, ya, dalam kondisi mereka itu terhina. Sehingga pembayaran jizyah di masa silam itu tidak boleh diwakilkan. Orang kafir A misalnya, dia kafir dhimmi. Di negara ini ada kafir dhimmi sekian ribu orang. Maka nanti mereka dijadwal. Di kecamatan ini nanti bayar jizyahnya di kecamatan. Dan mereka tidak boleh bayar jizyah dengan cara diwakilkan. Tidak boleh. Harus datang sendiri. Tayyib. Kemudian, yang kedua adalah kewajiban pribadi. Kewajiban pribadi yang berkaitan dengan ibadah fisik. Yang berkaitan dengan ibadah fisik. Tetap masuk ke kata fisik ya. Contohnya, sholat nggak bisa diwakilkan. Tapi yang dia kewajiban pribadi, tapi tidak lebih berkaitan dengan masalah fisik, maka boleh diwakilkan seperti haji. Ya. Maka ada istilah badal haji. Dan puasa juga demikian. Nabi SAW mengatakan, "Man mata wa alaihi shaum, shama anhu waliyuhu." Siapa yang mati sementara dia punya tanggung jawab puasa, dia punya utang puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Intinya, terkait masalah perbuatan, ada yang bisa digantikan, ada yang tidak bisa digantikan. Yang tidak bisa digantikan, ini tidak boleh ada wakalah. Sehingga di sini kita kasih, tidak boleh ada wakalah. Tidak boleh diwakilkan. Karena kalau diwakilkan, nanti akan merusak suasana. Baik. Dalam kegiatan keagamaan, ada yang bisa digantikan, ada yang tidak bisa digantikan. Ya. Seperti menjadi saksi. Jadi saksi. Itu bisa nggak diwakilkan? Nggak bisa. Karena saksi itu berkaitan dengan fisik. Kemarin matamu lihat nggak? Lihat. Baik, berarti kamu harus hadir. Sehingga nggak bisa. Saya suruh si aja lah. Saya repot ini nggak bisa. Nggak bisa hadir di pengadilan. Nah, kalau nyuruh si A, si A kan nggak lihat. Yang lihat kan pakai mata Anda, bukan pakai mata si A. Maka si A yang datang. Jangan nyuruh si A, Anda harus datang. Ya. Sehingga berkaitan dengan organ mata, yang dia melihat langsung, maka dia jadi saksi. Atau mendengar. Telingamu mendengar nggak kemarin? Mendengar. Baik, berarti kamu yang harus hadir. Tidak boleh diwakilkan ke orang lain. Karena itu, syahadat tidak boleh diwakilkan. Orang ketika masuk Islam, bersyahadat tidak boleh diwakilkan. Tapi, membaiat boleh diwakilkan. Karena pembaiat itu bukan persaksian. Ya. Atau dia bukan syahadat yang harus dilakukan secara pribadi. Sumpah juga demikian. Sumpah tidak bisa diwakilkan. Saya mau bersumpah, tapi saya wakilkan si A. Nanti si A yang jadinya bersumpah, bukan kamu. Ya. Makanya untuk sumpah, harus sendiri yang mengucapkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Anda bisa perhatikan ya. Dalam kalimat syahadat, itu ungkapannya adalah ashadu. Aku bersaksi. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada apa Pak dengan kalimat ini? Anda bisa perhatikan dalam kalimat muqaddimah, khatib mengatakan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu. Khatib ketika berkhutbah dia menyampaikan kalimat alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu itu kata gantinya apa? Kata gantinya apa? Kami. Segala puji bagi Allah. Kami memujinya, kami mohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiru dan mohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billah dan kami berlindung kepada Allah. Sehingga semuanya pakai kata kami, kami, kami. Begitu giliran syahadat, khatib tidak mengatakan nashhadu an la ilaha illallah, tapi dia mengatakan ashhadu an la ilaha. Ashhadu itu artinya aku. Sehingga di depan khatib menggunakan kata ganti kami, tapi ketika giliran syahadat khatib menggunakan kata ganti aku. Kenapa seperti itu? Terjadi perubahan kata ganti. Para ulama mengatakan, karena syahadat tidak boleh diwakilkan. Sehingga termasuk kita ketika sholat. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan keselamatan untuk kami, serta bagi para hamba-hamba Allah yang saleh. Begitu syahadat, kalimatnya gimana? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Dari kata ganti kami kemudian beralih ke kata ganti aku. Nah, peralihan itu kenapa kok pakai kata ganti aku? Karena syahadat tidak bisa diwakilkan. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Saya tambahkan keterangan Imam As-Sa'di. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan fahiya aqdun jaizun minat tarafain. Akad wakala adalah akad jaiz minat tarafain dari kedua pelaku, dari kedua pihak. Disebutkan dalam catatan yang lain, di kitab Al-Irsyad, Imam As-Sa'di mengatakan, anwa'ul uqud min haythul luzum wa'adamuhu talatha. Akad dilihat dari keterikatannya itu ada tiga. Yang pertama adalah uqudun lazimah wa hiya an-naw'an yalzamu bi mujarradil 'aqdi wa thaniha 'aqdun lazim lakin ja'ala syari' fi khiyar. Baik, coba kita kasih catatan. Akad wakalah adalah akad jaiz kedua belah pihak. Maksudnya adalah bisa dibatalkan secara sepihak. Kemudian saya Sa'di mengatakan, terkait masalah jaiz dan lazim, akad itu dibagi menjadi tiga. Baik. Pembahasan ini pernah kita singgung di kajian terkait masalah fikih jual beli. Akad wakalah itu akad jaiz kedua pihak. Akad jaiz kedua pihak. Kedua pihak itu siapa kedua pihak ini? Kedua pihak di situ berarti maksudnya adalah muwakil dan wakil. Apa sih akad jaiz? Dilihat dari keterikatannya, akad dibagi menjadi dua. Ada akad lazim dan ada akad jaiz. Dilihat dari keterikatannya, akad dibagi menjadi dua, lazim dan jaiz. Apa itu akad lazim? Akad lazim adalah akad yang mengikat, sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak. Akad jaiz kebalikannya. Gak ada bahasa lain selain kebalikan ini. Maka saya tuliskan tidak, gitu ya. Tidak mengikat. Konsekuensi mengikat dan tidak mengikat itu apa? Ini bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Kalau mengikat berarti tidak bisa dibatalkan. Jadi konsekuensinya masalah pembatalan. Kalau yang mengikat tidak bisa. Kalau yang tidak mengikat bisa. Dibatalkan. Yang ini tidak bisa dibatalkan. Paham ya? Baik. Dilihat dari ikatan lazim dan jaiz, maka akad dalam semua kegiatan muamalah manusia itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga akad dilihat dari lazim dan jaiznya. Lazim maupun jaiz. Yang pertama, lazim kedua pihak. Lazim kedua pihak. Untuk akad yang lazim kedua pihak, ini ada dua. Pertama, lazim hanya dengan akad. Lazim hanya dengan akad. Saya ulang ya, lazim tadi mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Kecuali atas kerelaan pihak yang kedua. Nah, akad yang lazim kedua pihak itu ada dua. Ini kita kasih nomor satu. Akad yang lazim kedua pihak ada dua. Pertama, lazim hanya dengan akad. Maksudnya lazim hanya dengan akad, gimana? Tidak ada hak khiyar. Tidak ada hak khiyar. Tidak ada khiyar itu berarti tidak ada hak untuk memikirkan apakah lanjut ataukah tidak. Begitu selesai akad, maka berlaku akad tersebut, dan ketika sudah sah, konsekuensinya berlaku. Contohnya apa contohnya? Contoh, akad nikah. Contohnya adalah akad nikah. Kemudian termasuk yang disampaikan Imam Sa'di adalah wakaf. Begitu sudah ngomong wakaf, nggak bisa minta akhyar. Boleh nggak? Saya tanya anak dulu. Loh, Bapak sudah ikrar wakaf kan? Sudah, tapi nanti saya minta pertimbangan anak. Kalau anak saya setuju, ya saya wakafkan. Lanjut, kalau nggak setuju, ya nggak lanjut. Nggak bisa kayak gitu. Seharusnya itu sebelum mengikrarkan wakaf. Baik. Yang kedua adalah lazim kedua belah pihak, namun ada hak khiyar. Lazim kedua belah pihak, namun ada hak khiyar. Contohnya apa? Jual beli. Misalnya adalah jual beli, sewa. Maka ini lazim kedua pihak, tapi ada khiyar. Yang kedua adalah jaiz kedua belah pihak. Jaiz kedua pihak. Nah, jaiz kedua belah pihak itu berarti bisa dibatalkan secara sepihak. Contohnya apa, Pak? Jaiz kedua pihak. Wakalah. Wakalah itu sifatnya jaiz kedua belah pihak. Sehingga saya menyuruh si A, tolong kamu belikan gorengan. Ya. Kemudian saya ngasih uang 10 ribu. Berangkatlah dia. Enggak? Di tengah si A berangkat, ada orang yang ngasih gorengan ke saya. Wah, ini kok sudah ada gorengan? Si A sudah berangkat. Langsung si A saya telepon. Pak, Pak A. Ya. Enggak usah beli. Enggak jadi. Loh, kan Anda sudah mewakilkan saya untuk beli gorengan. Ya, ini saya batalkan wakalahnya. Ketika Anda menyampaikan ke yang bersangkutan untuk membatalkan perbuatan yang hendak Anda lakukan, berarti membatalkan apa? Wakalah, itu boleh. Atau misalnya, si A ketika Anda suruh untuk beli gorengan, di tengah jalan dia berubah pikiran. Saya, ini kayaknya, saya nggak mau untuk disuruh ini. Akhirnya, si A menghubungi saya, Mas, mohon maaf ya, saya nggak bisa belikan gorengan. Uangnya sudah saya sedekahkan atas nama Anda. Boleh ya, tapi masalah uangnya disedekahkan, itu nanti dia harus ganti kalau saya nggak ridho. Sehingga bisa dibatalkan oleh wakil, bisa juga dibatalkan oleh yang mewakilkan, secara sepihak. Baik. Kemudian ada akad yang ketiga. Lazim di pihak satu, jaiz pihak dua. Lazim di pihak satu, jaiz di pihak dua. Contohnya apa ini? Contohnya akad gadai. Gadai. Si A utang ke saya 10 juta. Lalu dia menggadaikan motor. Dia bawa motor, kemudian dia taruh di depan rumah. Ini sebagai barang gadai. Sudah? Maka bagi si A yang utang, statusnya lazim. Dia nggak bisa narik barang gadai itu sewaktu-waktu sesuai yang dia inginkan. Tapi bagi saya, barang gadai ini jaiz. Sehingga boleh saya batalkan. Udahlah, gadai saya kembalikan. Daripada motor kamu di sini nggak ada yang ngerawat, pakai aja motor ini. Saya kembalikan gadainya. Sehingga utangnya tanpa gadai. Boleh saya batalkan secara sepihak. Tapi bagi si A, mas, motornya boleh nggak saya tarik? Saya butuh. Oh, nggak bisa, Pak. Utangnya lunasi dulu, baru motor saya lepas. Kalau dia nggak mau ngelunasi utangnya, ya, dia nggak bisa melepas motor itu. Berarti dia terikat, di mana dia nggak bisa membatalkan akad gadai itu sewaktu-waktu, kecuali atas kerelaan saya. Itulah posisi si A sebagai lazim, dan saya yang bisa melepas kapanpun sebagai jaiz. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya saya singgung sedikit ya. Terkait pertanyaan kemarin mengenai sujud sahwi. Ketika ada orang yang lupa dalam sholat, lalu dia mau melakukan sujud sahwi ba'da salam, setelah salam, namun ternyata wudunya batal, maka apa yang harus dilakukan? Kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, idan taqada wudu'uhu ba'da salam walam yasjud li sahwi fa'ala qawli man yara bi wujudi sujudi sahwi wa huwa sahih fa innahu la tabra'u dhimmatuhu illa ba'da ay yasjudahuma ba'da al wudu' wa in talal faslu. Apabila ada orang yang wudunya batal, padahal dia belum melakukan sujud sahwi setelah salam, maka menurut pendapat yang mengatakan wajibnya melakukan sujud sahwi, dan itu pendapat yang sahih, fa'innahu la tabra'u zimmatuhu, maka tanggung jawab dia untuk melakukan sujud tidak gugur. Sehingga dia harus tetap sujud ba'dal wudu setelah berwudu. Sehingga dia ketika wudunya batal, belum sujud sahwi, dia langsung wudu. Terus melakukan sujud sahwi. Wa in talal faslu, meskipun jedanya sudah panjang. Wa yadhhabu ba'dul fuqaha'i, dan sebagian ulama mengatakan, ila annahu in talal faslu aw inqada wudu'uhu istanafas salata li'annaha salatun wahida. Sebagian ulama mengatakan, apabila jedanya terlalu panjang atau wudunya batal sementara dia belum sujud sahwi setelah salam, maka dia harus ngulang sholat dari awal. Karena posisi sujud sahwi ini bagian dari sholat, sehingga dia dianggap seperti orang yang batal sebelum salam. Falam yajuz bina'a ba'diha ala ba'din ma'atulil fasli kama law intaqada wudu'uhu. Sehingga tidak boleh langsung sujud saja, namun harus ngulang sholat dari awal. Tapi menurut Syekhul Islam tidak harus. Li'annahu jubranun ba'da salami fala yubtilu sholata bal alaihi ayasjudahuma bihas abil imkan. Karena posisi sujud sahwi di situ adalah untuk menambal kekurangan dalam sholatnya, sehingga dia harus sujud bihasabil imkan sebisa mungkin yang bisa dia lakukan. Sehingga di sini bagi orang yang punya tugas untuk sujud sahwi, kemudian dia batal sebelum melakukannya, maka langsung segera berwudu. Kalau waktunya masih pendek, ya, sebagian ulama mengatakan boleh langsung sujud sahwi. Kalau waktunya panjang, ada yang mengatakan harus ngulang sholat dari awal. Dan ada yang mengatakan boleh langsung sujud sahwi seadanya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Demikian sebagai tambahan terkait kasus sujud sahwi setelah salam namun belum sempat dilakukan, namun kemudian orangnya sudah batal wudunya. Wallahu a'lam. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Baik, silahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, mau bertanya. Ada dua pertanyaan Ustaz, maaf. Yang pertama, saya keluarga besar saya, yaitu ibu, bude, pakde saya itu memiliki harta waris dari nenek saya yang pada akhirnya disepakati ingin dijadikan rumah tahfiz. Nah, hanya saja dalam keluarga itu yang baru mengenal sunnah baru saya. Saya ini ketiban ponakan sebenarnya. Nah, kalau misalnya saya membantu pembangunan rumah tahfiz tersebut, dan pada akhirnya saya tidak tahu nanti pengelolanya apakah ormas Islam atau memang seperti apa, saya nggak tahu apakah diperbolehkan Ustadz untuk saya membantu pembangunan rumah tahfiz tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memiliki nenek, adiknya nenek saya, ada dua orang, sementara kakek nenek saya yang lain sudah meninggal. Nah, dua nenek saya ini, yang satu tidak memiliki anak dan tidak menikah beliau, yang satu memiliki anak namun sudah meninggal. Nah, sekarang keduanya ini tinggal berdua di rumah warisan dari orang tuanya. Nah, yang jadi pertanyaan keluarga besar saya, apabila pada akhirnya nenek ini meninggal, apakah harta tersebut menjadi waris untuk keponakan-keponakannya? Atau seperti apa ya Ustaz? Karena nenek saya ini bingung, maksudnya inginnya diwakafkan gitu. Di satu sisi masih ada keponakan-keponakannya yang mungkin menginginkan seperti itu. Begitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kasus yang pertama, Anda ingin membantu rumah tahfidz. Masya Allah, ini amal besar ya. Kegiatan menghafal Quran. Dan yang saya pahami, kegiatan menghafal Quran, sekalipun misalnya dipegang oleh oleh kelompok yang dia mungkin tidak sejalan dengan prinsip sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara umum biasanya kalau rumah tahfidz ya, tujuan utamanya mencetak para penghafal Quran. Sedangkan praktek-praktek yang lain biasanya hanya tambahan. Artinya begini, dominan kegiatan di situ adalah kegiatan ibadah yang baik, yaitu ibadah yang sesuai sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang menghafal Quran, dan Allah sebut sebagai ahlul ilmi. Allah berfirman, bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Al-Quran adalah ayat-ayat yang bayyinah, yang jelas. Fi suduril ladina utul ilma. Yang tersimpan di dada-dada orang yang berilmu. Sehingga bagian dari ciri orang yang berilmu adalah dia hafal Al-Quran. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam pernah mengatakan kepada kaumnya, innahu sayati akwamun anajiluhum fi sudurihim. Akan datang sekelompok umat yang itu merupakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anajiluhum fi sudurihim, yang Injil mereka itu berada di dadanya. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Dan itu bagian dari keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa cari di dunia ini, ada enggak pastor yang hafal Injil? Saya belum pernah nyari ya. Ada enggak menurut survei pastor yang hafal Injil dengan bahasa apapun? Tapi kalau kita nyari, ada enggak muslim yang hafal Quran? Enggak cuma ulamanya. Anak-anak kecil hafal Quran. Yang berusia, dulu Musa itu usia berapa? 5 tahun ya. 6 tahun hafal Quran. Berusia 9 tahun, Masya Allah banyak sekali yang hafal Quran. Walhamdulillah. Padahal dia enggak ngerti isinya. Dia ditanya makna ini, enggak ngerti dia. Enggak tahu terjemahannya. Tapi dia hafal teks Al-Quran. Dan itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kitabullah, menjaga firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara umum silahkan Anda mendukung rumah tahfidz ini, dan kalau Anda punya peran cukup besar di situ yang diperhatikan oleh ibu Anda, kemudian bude, pakde ya, karena posisi Anda jatuhnya sebagai keponakan bagi mereka, maka Anda bisa usulkan, bagaimana kalau yang mengelola adalah Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Sehingga Anda langsung arahkan agar rumah tahfidz ini dikelola oleh mereka yang sudah kenal sunnah. Di saat yang sama Anda juga bantu untuk pembangunannya, insya Allah akan menjadi amal besar bagi Anda. Di samping amal fisik, juga amal mengisi kegiatannya. Karena Anda serahkan kepada orang yang bisa mengelola dengan baik, sesuai sunnah. Kemudian untuk kasus yang kedua, posisi dua nenek ya. Dua nenek berarti nenek-nenek ya. Nenek satu tidak punya anak, tidak menikah, nenek dua punya anak. Siapakah ahli waris nenek satu? Jika hanya dua bersaudara seperti ini, dan nggak ada yang lain, maka ahli waris nenek satu adalah nenek dua. Berarti statusnya sebagai saudari kandung. Dan saudari kandung dapat warisan setengah. Terus sisanya kemana, Pak? Jika nggak ada ahli waris yang lain selain nenek dua, maka warisannya jatuh ke nenek dua semuanya. Ini jika nenek satu yang meninggal duluan. Kalau nenek dua yang meninggal duluan, ya sama juga skemanya. Nanti semua warisan nenek dua jatuh ke nenek satu. Sehingga dia mendapatkan warisan yang diistilahkan para ulama dengan fardhon wa raddan. Dia dapat warisan sebagai ashabul furud setengah, dan dia dapat radd, pengembalian sisa setengahnya. Tayyib. Terus bagaimana kalau nenek satu dan dua matinya bareng? Yang ini hanya mungkin jika peristiwa tertentu ya. Kalau misalnya begini, sekarang nenek dua nenek satu meninggal duluan, berarti warisnya jatuh ke nenek dua. Otomatis nanti nenek dua yang menguasai semuanya. Nah, ketika nenek dua meninggal kan jatuh ke anaknya. Bagaimana kalau nenek dua meninggal duluan? Berarti jatuh ke nenek satu. Siapakah ahli warisnya? Anaknya nenek dua itu bukan ahli waris. Tapi statusnya sebagai dzawil arham. Yaitu kerabat yang dia tidak dapat warisan. Dan dzawil arham berhak dapat warisan jika tidak ada ahli waris. Kami ulang, dzawil arham dia bisa mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris selain suami istri. Dan di sini nggak ada. Maka begitu nenek dua meninggal duluan, warisannya jatuh ke nenek satu, lalu nenek satu meninggal, maka yang dapat warisan adalah keponakannya dari nenek dua tadi. Nah, sekarang kalau nenek satu mau mensedekahkan sebagian, silahkan. Kalau beliau masih sehat, ya, dalam arti belum ada bayangan meninggal dunia, maka bisa dihibahkan atau diwakafkan. Tapi kalau beliau ingin nanti keponakan saya juga harus dapat, ya berarti silahkan diwakafkan sebagian dan ditinggal sebagian. Wallahu a'lam. Silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Mengenai yang akad wakalah Ustaz, ya, teman saya punya jualan buku, punya toko buku gitu. Kemudian beliau mengajak saya untuk menjualkan bukunya sesuai dengan katalog yang disediakan oleh beliau. Kemudian dari setiap satu bukunya itu beliau mengatakan akan memberikan 30% gitu Ustaz. Dalam prakteknya saya itu menjual ke pihak pembeli jika ada yang membeli. Kemudian kita berakad, kemudian saya ke toko bukunya membeli bukunya gitu Ustaz. Jadi saya tidak memiliki bukunya. Apakah akad saya dengan teman saya itu termasuk wakalah? Dan bagaimana akad saya dengan pihak pembelinya? Karena saya tidak memiliki barangnya, Ustaz. Baik. Cukup, Bapak? Tidak, iya. Itu aja, Ustaz. Barakallah. Saya khawatir karena saya tidak memiliki barangnya. Saya khawatir saya menjual sesuatu yang tidak saya miliki, gitu, Ustaz. Baik. Cukup Bapak? Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi Anda tidak memiliki buku itu. Bolehkah Anda menjual? Jika status Anda sebagai wakil dari pemilik, jawabannya boleh. Karena posisi wakil, al-wakil, bimanzilatil muwakil. Kaidahnya adalah bahwasanya wakil itu statusnya sebagaimana orang yang mewakilkan. Sehingga kalau Anda sudah mendapatkan izin dari toko buku milik teman Bapak, kemudian Anda menjualkan ke orang lain meskipun Bapak tidak membawa buku itu, belum membeli buku itu, hukumnya diperbolehkan. Sehingga praktek yang Bapak lakukan adalah praktek yang boleh karena Bapak sebagai wakil. Nah, masalah diskon sekian persen dan seterusnya kembali kepada kesepakatan. Wallahu a'lam. Nah, kita baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, saya bertanya soal akad wakalah ini. Ceritanya saya dan teman sepakat mau beli emas secara wakalah di luar kota. Waktu pesan, saya hutang dulu ke teman saya, supaya sekalian dipesankan. Saya sepakat dengan teman, kalau saya bayar uangnya ketika emasnya sudah datang. Pertanyaan saya, apakah transaksi saya ini bisa dikatakan masih ikut akad wakalah? Atau gimana Ustadz? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dipahami insya Allah ya model soalnya. Saya ulang ya. Jadi saya buat gambaran, ilustrasinya seperti ini. Si A ada di Jogja, si B ada di Surabaya. Lalu si A titip kepada si B, tolong belikan emas dari tempatnya C yang ada di Surabaya juga. Sehingga B dengan C memungkinkan untuk ketemu, bertransaksi emas. Kemudian si A utang dulu kepada si B. Saya utang ke si B, misalnya harga emas anggaplah 1 juta per gram, senilai 5 juta. Tolong 5 juta itu belikan ke si C emas 5 gram. Deal, akhirnya A diutangi oleh B. Tapi utang itu belum diserahkan ke si A, dipegang oleh B. Kemudian dibelikan emas. Apakah seperti ini diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam, selama B tidak mengambil keuntungan sepeser pun, hukumnya boleh. Selama B tidak mengambil keuntungan sepeser pun, hukumnya boleh. Kenapa? Karena jika si B mengambil keuntungan, maka yang terjadi adalah menggabungkan antara akad komersil dengan akad utang. Sehingga misalnya begini. Si A utang kepada si B senilai 5 juta. Ya siap, nanti akan saya belikan emas itu dari si C. Nah, kemudian nanti emas akan saya antar ke kamu, ke si A. Tapi nanti harga emasnya bisa beda loh ya. Nanti kamu beli ke saya dengan harga per gram 5.100.000. Nah, praktek seperti ini nggak boleh, karena berarti menggabungkan antara akad jual-beli dengan utang, dan Nabi SAW mengatakan, La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual-beli. Karena itu, wallahu ta'ala alam, selama tidak ada kelebihan, kami perhatikan, insya Allah tidak ada akad apa, tidak ada akad riba di situ. Karena utang ini akad tersendiri, dan selesai akad utang A dengan B, kemudian uang itu dipegang oleh B, yang sudah menjadi milik A. Dan dalam utang itu tidak dipersyaratkan harus takobut terlebih dahulu untuk ditasarufkan, untuk diserahkan ke yang lain. Ya. Harus ada kobet, harus ada serah terima dulu, baru kemudian ditransaksikan ke yang lain. Kemarin sudah dibahas Ustaz Aris ya, disinggung. Ya, ada tasarrufat, qoblal qabd. Tasarrufat ada bentuk transaksi yang boleh dilakukan sebelum qabd. Dan salah satunya adalah transaksi ibadah. Saya beli kambing di Klaten misalnya, Jawa Tengah. Kemudian saya telepon kepada penjualnya, setelah saya transfer, saya telepon ke penjual, tolong serahkan ke masjid di dekat Bapak. Berarti kambing itu belum saya terima, tapi sudah saya transaksikan yang kedua, yaitu dikurbankan ke masjid dekat dengan penjual. Hukumnya diperbolehkan. Dan termasuk dalam hal ini adalah model transaksi tadi. Si A utang ke si B, kemudian sebelum diterima utang itu, si A minta kepada si B, tolong belikan emas dari si C. Kemudian nanti dikirim, dan biaya semuanya ditanggung oleh si A, biaya real pengiriman, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz mau bertanya untuk menjual barang ya Ustaz. Gini Ustaz, kami ini kan mau mencoba menjual barang secara kredit yang sesuai dengan syariah, Ustaz. Nah, ini tapi barangnya yang kami jualkan ini belum kami miliki, Ustaz. Tapi alurnya itu pada saat konsumen itu datang kepada kami, kepada pihak penjual itu, mereka baru memesan barang saja. Artinya mereka belum apa? Belum memberikan DP sama kami sebagai penjual, Ustaz. Nah, kemudian setelah dia pesan kepada kami, barulah kami mencarikan barang yang sesuai dengan keinginannya, Ustaz. Nah, setelah barang itu ada dan kami terima, Ustaz, baru kami hubungi lagi orang itu. Bagaimana ini barangnya sudah ada. Nah, kalau dia mau melanjutkan, baru kami akad jual beli. Nah, yang kami tanyakan, Ustaz, bagaimana yang kami lakukan ini? Apakah sesuai dengan syariah kita? Apa bagaimana, Ustaz? Bagaimana jika konsumennya nggak jadi beli setelah Bapak? Kalau nggak jadi, kalau dia nggak jadi beli, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kami jualkan lagi kepada pihak yang lain. Baik. Makanya kalau seperti handphone, itu kan segelnya belum kami buka. Baik. Karena kan itu belum ada akad jual beli. Dan kemudian Ustaz, yang kami agak ragu, pada saat dia datang tadi, kami telah memberikan gambaran harga kepada kepada konsumen itu, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Apakah baik, termasuk riba atau tidak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Skema model kredit seperti ini ya, sudah pernah kita bahas di beberapa pertemuan tentang fikih jual beli dan juga buku Ada Apa Dengan Riba. Kita bisa menggunakan skema atau skema seperti ini disebut oleh para ulama dengan murabahah lil amir bisyira atau musawamah lil amir bisyira. Dan skema ini menurut pendapat jumhur diperbolehkan, meskipun ada sebagian ulama yang melarang seperti Imam Ibn Utsaimin. Sehingga menurut beliau praktek ini ya, gak jauh beda seperti praktek memberi utang kemudian nanti minta kelebihan. Karena kita sangat yakin posisi penjual di sini kan inginnya ngambil margin. Kulak barang 10 juta, dijual misalnya 12 juta. Tidak mungkin 10 juta, beli 10 juta itu tidak mungkin. Pasti nanti ketika dibeli 10 juta, waktu beli 10 juta, dijual pasti ada margin. Masalahnya, dia tidak nyetok barang saat ada pemesanan. Nah, boleh nggak dengan skema tadi? Saat calon pembeli datang, tidak ada akad, nggak ada DP, hanya menyampaikan pesan, ya, pemesanan barangnya seperti ini, menyebutkan spek, kemudian Anda berangkat ke dealer untuk pengadaan barang itu. Setelah barang dikirim ke tempat Anda, kemudian calon konsumen diundang, kemudian melakukan transaksi. Pendapat jumhur membolehkan dengan satu syarat, pihak calon konsumen ini boleh untuk membatalkan transaksi. Sehingga boleh tidak jadi beli, meskipun Anda sudah membelikannya. Ini pernah dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, La ba'sa ayyakula bi'nihi urabbihuka. Boleh seseorang mengatakan kepada temannya, tolong belikan barang ini, nanti kamu akan saya kasih untung. Dengan satu syarat, kata beliau, orang yang mengatakan tadi punya hak khiyar. Sehingga si A pesan kepada si B, tolong belikan HP ini, nanti kamu saya kasih keuntungan. Lalu B membelikan itu. Kemudian setelah beli dibawa oleh B, kata Syafi'i, praktek ini boleh asal satu syarat, si A punya hak khiyar. Nah, khiyarnya itu adalah dia berhak untuk tidak jadi melakukan akad. B, mohon maaf ya, saya nggak jadi beli HP ini. Ya. Masalah si B sakit hati dan seterusnya itu urusan batin ya. Tapi secara prinsip skema, si A harus diizinkan untuk tidak jadi akad. Kalau itu boleh, hukumnya tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah hukum jika menerima akad wakalah dari bank syariah untuk pembelian rumah kepada developer? Sebelum kita akad murabahah kepada pihak bank terhadap pembelian rumah tersebut. Nah, ini yang kemarin sempat disinggung oleh Ustadz Aris ya, akad wakalah di dunia perbankan. Jadi begini, seharusnya kan bank itu yang membeli rumah tadi dari developer. Ya, bank beli dulu, baru kemudian saya beli dari bank. Nah, karena bank tidak mau berurusan dengan transaksi itu, maka bank nyuruh saya. Pak, Anda sebagai wakil saya. Sekarang Bapak saya kasih uang, beli sendiri ke dealer. Akhirnya saya berangkat ke dealer. Setelah saya berangkat ke dealer, saya sebagai wakil bank beli motor itu. Kemudian saya bayar. Pak, ini sebagai wakil bank saya bayar. Sudah? Begitu selesai, motor itu langsung saya bawa pulang. Loh kok dibawa pulang apa? Sudah langsung saya beli. Padahal posisi saya masih sebagai apa? Wakil dari bank. Dan di saat yang sama, saya wakil dari bank itu kan berarti bank sebagai penjual. Di saat motor itu sudah saya beli atas nama bank. Dan di saat yang sama saya juga sebagai pembeli bank. Nah, terjadilah ittihadul mujib wal qabil. Adanya kesatuan orang yang menyampaikan ijab dan sekaligus menyampaikan qabul. Atau dengan bahasa lain, satu orang berperan ganda. Sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Yang ini dalam madhab Syafi'iyah dilarang. Demikian pula dalam madhab Hambali. Namun mereka berbeda sudut pandang kenapa itu dilarang. Kalau dalam madhab Syafi'iyah, selama ittihadul mujib wal qabil terjadi peran yang sama di satu orang, dia sebagai pemberi ijab dan sekaligus pemberi qabul, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Karena itu wakalah di perbankan ini sebenarnya hanya praktek yang tujuannya biar bank itu tidak punya stok. Sehingga ini yang dikritisi oleh para asatidah. Maka praktek seperti ini hakikatnya adalah bukan bank melakukan transaksi jual beli, tapi bank melakukan transaksi utang piutang. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas untuk di sesi ini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masih bahas tentang wakalah. Kita akan bahas tentang seberapa jauh tanggung jawab seorang wakil dalam melaksanakan tugas yang diwakilkan oleh muwakil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.